Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة akulla dalalatin finnar. Materi daurah kali ini atau tema daurah kali ini yaitu membongkar apa? Hah? Apa? Materinya apa? Hah? Membongkar kedok Dzulqarnain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ana berharap menjadi baiknya Al-Ahd Dzulqarnain dan juga para ikhwah khususnya para salafiyin yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf ini. Dan ana ingatkan, hendaklah kita memuliakan manhaj ini, mengagungkan manhaj ini, dan kokoh di atas manhaj ini, serta memuliakan para ulama yang berada di atas manhaj ini. Di antara prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, dan inilah ciri manhaj As-Salafi, yaitu kesalahan apabila sudah tersebar maka tidak boleh dibiarkan kesalahan tersebut. Yang bersalah dinasehati, yang bersalah wajib bagi dia untuk rujuk kembali kepada Al-Haq, kembali dari kesalahannya menuju Al-Haq. Dan tidaklah mudah untuk rujuk. Ini kewajiban bagi orang yang salah. Karena waktu yang amat pendek, maka saya ingin memberikan catatan-catatan yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan salafiyin, yang memang sengaja para asatidzah tidak membeberkannya di depan umum karena dalam proses nasihat, diharapkan untuk kembalinya kepada al-haq orang-orang yang dinasihatin ini, sehingga ketika ada nasihat terjadi islah, tidak disiarkan, akan tetapi dirahasiakan supaya yang bersalah itu segera kembali kepada Allah. Ternyata nasihat demi nasihat, islah demi islah, berulang-ulang terjadi, tetapi hasilnya boleh dikatakan nol. Justru membahayakan terhadap dakwah ini. Semakin banyak problem. Oleh karena itu, timbullah tahzir. Supaya apa? Supaya terhenti dari kesalahannya. Dan supaya umat tahu apa yang dia lakukan itu salah dan tidak diikuti, sehingga tidak berdosa. Maka tahzir itu sebetulnya bermanfaat. Dan memang ahli sunnah itu amat sayang kepada umat ini. Bahkan terhadap orang yang ditahzir pun amat sayang. Kalau orang yang berbuat salah tidak ditahzir, terus menerus dia salah, betapa banyak dosa yang dia lakukan. Dengan adanya tahzir, terhenti paling tidak dia melakukan kesalahan tersebut, atau sembunyi-sembunyi. Sehingga dampaknya untuk dirinya, adapun umat, selamat bagi yang mendengarkan tahzir. Permasalahan Dzulqarnain ini sudah lama, sebelum adanya daurah. Daurah masyayikh, daurah nasional yang biasa dilakukan di Yogyakarta, di Bantul, terakhir-terakhir. Awalnya di Sleman, yang kedua dan seterusnya di Bantul. Timbulnya daurah tersebut karena menginginkan, para asatidzah menginginkan adanya bimbingan ulama di dalam menangani dakwah di Indonesia ini yang semakin carut-marut, karena masing-masing merasa benar, yang satu menasihati tidak diterima karena satu level, dan alasan-alasan yang lain, sehingga butuhnya bimbingan ulama. Sehingga para asatidzah berupaya untuk mendatangkan masyayikh supaya membimbing kita semuanya beragama sebagaimana yang diterapkan oleh salafun shalih. Dan para asatidzah meminta bimbingan kepada ulama kibar, dalam hal ini yaitu Syekh Rabi. Dan hubungan ini sebelum terjadinya daurah sudah ada jaminan itu. Sebelum adanya laskar jihad, itu sudah ada jaminan doa dengan para masyayikh. Orang-orang yang dihadirkan mengisi daurah di Bantul itu adalah orang-orang yang direkomendasi oleh masyayikh. Asatidzah tidak bergampang-gampangan di dalam mengundang orang untuk mengisi dakwah di Indonesia ini. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, datangnya masyayikh di samping memberikan ilmu kepada kaum muslimin secara umum, juga mengadakan islah bagi ustaz-ustaz yang mungkin ada problem di dalam dakwah. Tetapi subhanallah, islah tidak ada hasilnya, tetap begitu saja, tidak mau memperbaiki kesalahan, justru menjadi-jadi, bahkan dipertahankan, diperjuangkan. Subhanallah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan terakhir-terakhir tidak ada lagi islah-islah, yang sudah kita konsentrasi untuk belajar. Dalam pengertian, ketika berdaulah, saya sudah belajar memanfaatkan ulama yang datang tersebut. Kalau ada islah, jelas. Sebagian asal tidak ikut belajar, karena islah tadi. Dan ini karena tidak ada buahnya, rugi. Lebih baik ya sudah konsentrasi belajar. Bagaimana dakwah ini? Kita serahkan pada ulama kibar. Baik, karena waktu yang pendek, saya ingin membacakan beberapa kesalahan yang terjadi pada Al-Ahd Zulqarnain bin Muhammad Sanusi. Ya, banyak kesalahan-kesalahan beliau, tetapi yang saya maukan di sini kesalahan yang dia akui, sehingga ditulislah kalimat rujuk dan dia memberikan penjelasan. Saya bacakan apa yang dia tulis, yang ditulis oleh Zulqarnain dengan judul kalimat rujuk dan penjelasan. Kalimat rujuk dan penjelasan ini diposting tanggal 12 bulan 6 2014 di website beliau. Berhubung beberapa minggu yang lalu sudah tidak ada lagi kalimat rujuk ini, dan murid-muridnya terus memuji dia, membela dia, dan memberikan syubhat-syubhat. Apakah Zulqarnain ini tahu atau tidak? Tapi sikap muridnya fanatik terhadap Zulqarnain di berbagai tempat. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang diberi rahmat Allah, yang tidak fanatik kepada siapapun kecuali kepada Al-Haq. Dicabut. Ada yang menyampaikan kepada saya, entah Zulqarnain tahu atau tidak, bahwasanya tahdir terhadap dia ini bukan bersumber dari Syahrabi sendiri, tapi beliau menukil dari Syihani, kata murid-muridnya ini. Subhanallah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia rujuk ini karena disuruh oleh Syekh Usama Apoya. Subhanallah. Sekarang yang saya tanyakan, apa yang telah dia tulis ini benar atau salah? Itu pertanyaan saya. Ya Zulqarnain, jika kamu menulis ini benar, maka hendaklah engkau mewujudkan kalimat taubatmu tersebut. Ikhlas karena Allah. Jika kamu disuruh, kenapa kamu mau? Kamu kan enggak salah. Kalau memang tidak salah, kenapa kamu tulis? apakah kamu ini anak kecil sehingga menulis disuruh? Apakah kamu ini darurat sudah sehingga menulis kamu enggak sadar atau bagaimana? Ini syubhat ya. Bahwasanya Sadrul Qornen itu menulis itu karena disuruh oleh Syekh Usama Apoya. Loh, kok bisa ya? Ya kalau orang yang memiliki akal, kalau dia tidak berbuat kesalahan, menulis kayak gini, ya enggak masuk akal. Ini saya tekankan. Pokoknya banyak lah, ucapan-ucapan murid-murid yang dilukornen yang fanatik ini luar biasa. Membikin rancu. Seolah-olah Jurkornen tidak salah. Yang salah itu ustad-ustad. Ustad-ustad yang di Jawa itu lah. Ustad Tukman. Ustad Komar. Ustad Usama. Ustad Afif. Itu ustad-ustad itu yang salah. Jurkornen tidak. Nah, itu sudah kebatnya. Itu karena disuruh saya sama apa yang bermulis gitu ya nulis gitu. Subhanallah. Oleh karena itu, tema kali ini membongkar kedok Zulkarnain. Yang selama ini banyak tidak tahu. Ustaz-ustaz sudah tahu dari dulu. Cuma menginginkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Berkali-kali islah. Afan, afan, afan. Sudah berkali-kali mengucapkan afan, afan, afan. Tetapi islah tidak membuahkan hasil yang baik. Baik. Saya bacakan karena waktu yang pendek. Kalimat rujuk dan penjelasan yang diposting oleh dia di websitenya tanggal 12 bulan 6 2014. Kata dia, alhamdulillah. Telah lama tertulis bersama Syekh Usama Apoya Hafizahullah. Hal-hal yang dikritikkan dan dituntut terhadap saya. Penulisan tersebut bermula pada awal-awal kedatangan Syekh Usama Apoya Hafizahullah ke Indonesia pada hari Selasa, tanggal 25 Rabiul Tsani tahun 1435 Hijriah. Bertepatan dengan 25 Februari 2014 Masehi. Kemudian terjadi sejumlah penambahan. Sedang penulisan berakhir pada tanggal 11 Jumadil Ula 1435 Hijriah bertepatan dengan 11 Maret 2014 Masehi. Namun, ternyata setelah penulisan selesai, salah satu pihak memasukkan poin penambahan tentang sekolah kepada sebagian masyayikh yang sebelumnya poin masalah sekolah ini direncanakan akan diangkat setelah kedua belah pihak memasukkan keterangannya masing-masing sehingga mudah menyusun pertanyaan ke masyayikh berdasarkan masukan dari kedua pihak sekaligus. Keadaan ini mengharuskan adanya tambahan berkaitan dengan pembahasan sekolah. Terjadi tukar usulan yang bermula dari 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriah atau 24 Maret 2014 Masehi hingga hari ini 13 Syakban 1435 Hijriah atau 11 Juni 2014 Masehi. Tetapi belum terjadi titik temu dalam hal tersebut. Saya sendiri sudah tidak bisa lagi menunggu penyebaran tulisan ini agar masalah tidak semakin berlarut. Juga berkaitan dengan tanggung jawab saya terhadap sejumlah kesalahan yang saya rujuk darinya dan mesti saya umumkan. Semoga Allah memudahkan hal yang baik berkaitan dengan masalah sekolah pada masa mendatang. Masih panjang ini mukaddimahnya. Masih ada lagi masih. Masya Allah. Kalimat yang kalau didengar indah sekali. luar biasa. Kita akan membongkar sekarang. Alhamdulillah, kata beliau, alhamdulillah telah lama tertulis bersama Syekh Usama Aqoya Hafizullah hal-hal yang dikritikkan dan dituntut terhadap saya. Artinya, perlu saya jelaskan kenapa keluar ini. Saya ingatkan, pada bulan Februari akan diadakan daurah yang menyampaikan adalah Syekh Usama Aqoy. Pengundangnya adalah Zul Akmal. Masih ingat? Di benak antum? Diundang jauh-jauh sebelumnya. Sudah dihubungi tujuannya untuk mengadakan daurah nasional. Yang tidak puas dengan daurah Bantul. Ya. Diadakanlah daurah ini. Saya Usama Aqoya yang diundang. Itu jauh sebelumnya sudah diundang oleh Zul Akmal. Ketika tiba saatnya daurah, berapa hari setelah yang ini akan diadakan, tiba-tiba berubah. Masih ingat? Yaitu Syekh Usama Aqoya datang ke Indonesia pada tanggal yang telah ditentukan untuk mengadakan, untuk berobat. Karena di Indonesia ini dokter-dokternya canggih-canggih. Ya. Yang asalnya daurah berubah menjadi berobat. Betul enggak ini? Kalau salah saya diingatkan. Betul atau salah? Betul. Berubah menjadi, ini daurah lah ya, sudah di pamflet-pamflet sudah diumumkan. Tiba-tiba ketika akan dilaksanakan daurah ini berubah. Daurah tidak jadi karena Syekh Usama Aqoya datang ke Indonesia untuk berobat. Ana terangkan pada antum. Dan ini memang tidak disebarkan ya ikhwah. Kita mengharapkan mereka semuanya kepingin baik. Ya. Asal tidak itu Masya Allah. Tidak disebar kesalahannya ustaz-ustaz yang menyimpang. Kalau orang yang memiliki akal, walaupun sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit, ada daurah tiba-tiba berubah. Ada apa? Kan bertanya. Berobat. Dan ana sampaikan, ketika datang tidak langsung berobat. Ya. Ketika datang ke Indonesia, dia tidak langsung berobat, tetapi memanggil Zul Qornain dan Zul Akmal. Maaf-maaf saja, tolong jangan pakai perasaan. Ya. Dipanggil dua ustaz ini karena sudah banyak permasalahan yang menimpa pada dua ustaz ini. Yang membuat kacaunya dakwah yang ada di Indonesia ini. Saya tidak tahu apakah Syekh Usama Aqoya itu datang ke sini disuruh oleh Syekh Robi untuk menangani ini atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas katanya mudaurah berubah menjadi berobat. Tetapi prakteknya memanggil dua orang ini. Dipanggil untuk apa? Langsung disuruh untuk tobat. Suruh nulis pernyataan tobat. Berarti apa? Orang yang di luar Indonesia itu sudah tahu tentang dakwah Indonesia ini. Yang bikin kisruh dalam dakwah ini dua orang ini. Sehingga dia datang suruh tobat. Zul Akmal, Masya Allah. Nulis tobat. Tulis, tanda tangan. Zul Qornain, bahasanya, Masya Allah. Makir dia memangnya. Nulisnya itu, Subhanallah. Kalau membaca itu tidak terkesan dia orang yang mau tobat. Kalau Zul Akmal jelas. Jelas. Nyata itu tulisannya tobat mau tobat ini. Jelas. Kalau Zul Qornain nanti akan saya tunjukkan. Kebanyakan maksud saya begini. Tapi yang dipahami oleh ikhwah begini. Berarti dia merasa tidak salah itu. Mas. Dan juga kata-kata juga. Kalau ustaz-ustaz dikatakan dusta. Kalau dia ucapannya, ini ucapan yang batil. Ringan kan? Kalau orang lain dusta. Antum perhatikan kalimat ini, nanti saya tunjukkan. Kalau dirinya, ini diaku ini kalimat batil. Enak kan kalimat batil. Kalau ini kalimat dusta. Oleh karena itu kalian jangan belajar sama saya. Kan gitu enak ya. Kalau dusta kan orang ngeri ya kan. Pendusta ini, lari ya. Pinter bahasa dia ini. Saya tunjukkan pada antum semuanya nanti. Betul apa yang dikatakan oleh Syihobi. Mutalawin. Begini orangnya. Ya. Bersama ini nampakkan ini. Bersama ini nampakkan lain. Bunglon mutalawin itu. Tahu bunglon? Ya. Berwarna-warni. Sini merah-merah. Kalau kuning-kuning gitu ya. Laaf. Memang bermain-main dalam agama ini. Dan makir. Ya. Suka nipu dia. Ya. Bikin makar. Rencana-rencana busuk. Subhanallah. Allah kuatkan nanti. Allah tambahkan. Jadi, ketika Syekh Usama datang ke sini, dipanggillah dua orang ini untuk tobat. Maka ditulis tobat. Masalah Zulqarnain saya tidak akan bahas, tetapi yang pembahasan kali ini, Zulqarnain. Ditulislah oleh Zulqarnain. Dia hanya menulis 7 poin kesalahan. Disampaikan kepada Syekh Usama Atoya. Sudah selesai. Kemudian Syekh Usama Atoya ini nelpon Ustaz Luqman. Perlu untuk mengetahui Ustaz Luqman sebelumnya tidak kenal sama Usama Atoya. Usama Atoya ini diundang siapa? Gus Akmal. Tidak kenal. Ditelepon. Dia ingin ketemu sama Ustaz Luqman. Ya. Kesimpulannya Ustaz Luqman datang ke Jakarta. Ya. Datangnya kapan? Setelah penulisan taubat dua orang ini. Paham? Setelah ditulis, besoknya ketemu sama Ustaz Luqman. Syekh Usama Atoya. Dan menunjukkan, ini, dua orang sudah taubat. Kamu lihat ini. Berarti Syekh ini sudah tahu yang salah ini, yang benar. Paham ya? Nih, mereka sudah taubat. Tafadhol, apa yang kamu lihat? Ini ada kekurangan masih? Ketika melihat itu, ada kekurangan. Terlalu banyak kesalahan Zulqarnain. Yang ditulis cuma 7. Dan itu pun bahasanya masih tidak menampakkan orang yang betul-betul taubat. Sehingga, Ustaz menambahkan, jangan diminta oleh Usama Atoya. Diminta deh. Apa lagi kesalahannya? Dia malah cuma ini. Berarti ada masalah ini begini. Dia mesti begini, begini. Terus ini. Sampai ditambah 16 poin. Ya yang ringan-ringan tulisnya tidak begitu. Sedikit kan tambahnya. Daripada yang dia tulis. Lebih banyak ya. Lebih banyak nih. Ya. Sudah ditulis. Sampai sama Toya. Kemudian setelah itu sama-sama saya disampaikan oleh Zulqarnain. Maunya Ustaz itu ya inilah, nah salah dalam ini, begini. Maunya tuh enak mengakui kesalahan, tobat betul-betul tobat. Dirubah bahasanya. Disampaikan ke sama Toya lagi. Nanti setelah direvisi oleh Zulqarnain disampaikan kepada Ustaz lagi. Kalau Ustaz Luqman dikumpulkan itu satu-satu ya. Ya, dikumpulkan ini yang ditulis bagaimana antum ada kekurangan atau salah bahasanya musyawarah terus Ustaz Luqman. Diajak musyawarah aja yang diajak musyawarahnya. Mungkin ada kata-kata yang padahal dia masya Allah bahasa Arabnya ya, jauh lebih pintar dari saya. Tapi masya Allah menghargai orang gitu ya. Fadol baca. Mungkin ada tambahan dari antum. Mungkin ada kata-kata yang mau sesat macam-macam ya. Wah ini kurang keras ini. Harus begini macam-macam gitu ya. Ada ya. Karena enggak sabar itu. Karena dakwah ini sudah dirusak lah oleh Zulqarnain. Tapi Ustaz Luqman menasihati mereka sabar. Sudahlah gini. Mau begini saja ini sudah masya Allah. Akhirnya sampai terus begini kepada kematian. Akhirnya kesimpulannya bagaimana yang dia sebutkan ini. Kemudian ini dibawalah kepada Syekh Robi oleh Sema'atoyah 23 poin kesalahan. Ya. Kata Syekh Sema'atoyah ditunjukkan oleh Syekh Robi dan Syekh Robi senang. Dan itu disampaikan oleh Dul Komen dan juga disampaikan kepada kepada Ustaz Tukman. Qadarullah pada bulan, pada tahun itu, bulan itu juga kalau enggak salah April atau Maret begitu ya. Atau sebelumnya, ana lupa kurang pastinya, Ustaz Tukman umroh. Bertemu dengan Syekh Robi. Ya. Bertemu dengan Syekh Robi. Dan memang, Masya Allah, ketika umroh itu memang ada saja orang-orang itu yang menanyakan Dul Qurnain. Heh, Dul Qurnain. Ustaz Tukman jawabnya, heh, insya Allah. Tapi enggak percaya, heh, Dul Qurnain. Suruh maksa-maksa. Tapi Ustaz Tukman enggak pernah jawab. Padahal kesalahannya itu, heh, insya Allah. Karena memang mengharapkan kebaikan. Ketika temu Syekh Robi, menanyakan beberapa permasalahan dakwah, yang di Indonesia ini belum terselesaikan, yaitu masalah pendidikan, masalah sekolahan. Tanya, ya. Yang dengan itu keluarlah fatwa, hadi madarisu dolal. Sekolahan yang seperti ini adalah sekolahan yang sesat. Tindakan tersalafi untuk mengadakan itu, harus meninggalkan itu, yang tidak meninggalkan ditahdir begitu. Keluar fatwa itu. Subhanallah. Ustaz Tukman tidak ngomong tentang Dul Qurnain. Ya. Justru Syekh Robi yang memulai. Kata Ustaz Tukman, ketika saya ke sana, kok tanggapannya Syekh Robi kok enggak ada ya? Katanya senang menerima tobatnya Dul Qurnain itu yang 23 itu. Ustaz Tukman ketika ke sana, kok biasa-biasa saja ya? Kalau senang kan langsung nyambut gitu kan ya. Biasa-biasa saja seperti gak ada berita tobat gitu. Kemudian setelah itu, setelah bertanya tentang madrasah itu dan diberi jawabannya oleh Syekh, kemudian Syekh mengatakan kepada Ustaz Tukman bertanya, apakah Dul Qurnain masuk dalam madrasah ini? Syekh itu dalam loh ya. Karena bikin masalah terus, mesti ini yang masalah ini Dul Qurnain mesti di sini. Gitu lah sebenarnya ya. Sehingga tanya. Ya. Dalam lah saya sudah ya. Bukan anak kecil. Kasih permen nurut. Ya. Tanya. Apakah Dul Qurnain ada ini? Ya gimana? Dia punya sekolah enggak? Punya lah. Dia pernah sehat? Di mana? Yang di Ramadinah. Genjeng Solo itu. Maka sebelumnya naam teh. Marah itu. Khotir orang ini, bahaya, marah. Kemudian kata Syekh, kenapa kamu tidak ditulis yang ini? Ya? Di dalam rujuknya Dul Qurnain, seharusnya kalian tulis di nomor satu. Di pertama kali. Suruh nulis di pertama kali ini, seharusnya kalian tulis. Masya Allah, memang kan betul ini fitnahnya madrasah ini kan luar biasa, dahsyat. Daripada kesalahan-kesalahan yang lainnya tuh yang paling besar punya nomor satu. Kenapa gak ditulis? Setelah pulang satu man. Akhirnya disampaikan kepada Syekh Sema'atoyah. Bahwasannya Syekh meminta poin madrasah harus dimasukkan. Kata Sema'atoyah, Syekh, tulis redaksinya diantum. Ditulis sudah redaksinya, disampaikan. Kemudian disampaikan oleh Dul Qurnain, disampaikan. Wah, dirubah, akhirnya juga. Sebetulnya Dul Qurnain sudah mengirimkan, ada poin tentang madrasah. Dan saya punya arsipnya masih, saya pegang arsipnya. Ya. Dia ngirim, akhirnya sampai kepada kita. Nah. Itu dia nulis poin pertama, itu berkenan dengan madrasah. Nah, saya bacakan, saya sengaja tak tulis. Yang bunyinya ya, poin satu itu langsung saya Dul Qurnain dan semuanya seperti tadi ya. Satu, sesungguhnya kata dia, ini pun belum disetujui oleh Ustaz-Ustaz ini ya, Sesungguhnya mendirikan sekolah-sekolah yang mengandung pelanggaran-pelanggar berupa pemikiran liberalisme, sekularisme, demokrasi, kesyirikan, dan tasawuf adalah tidak boleh secara syar'i yang sama sekali bukan dari manhaj salaf. Yang wajib adalah menghentikan sekolah-sekolah yang disifatkan dengan hal tersebut dan mendirikannya dengan sistem ma'had dan darul hadis. Ini pernyataan, bukan tobat. Ya, ada kesalahan dulu karena di sini? Pernyataannya, ya kan? Yang dimaukan satu-satu, kalian kan mendirikan sekolahan itu kan ya? Itu bubarkan jadi pondok, begitu loh maunya satu-satu itu. Dan yang selalu jangan didukung, gitu loh. Kalau ini apa maksudnya? Ya, pemikiran liberalisme, sekularisme, demokrasi, kesyirikan, dan tasawuf adalah tidak boleh secara syar'i. Orang awam tahu, nggak pakai ustaz juga. Ya. Kan paham orang awam. Sama sekali bukan dari manhaj salaf. Yang wajib adalah menghentikan sekolah-sekolah yang disifatkan dengan hal tersebut. Dan mendirikannya dengan sistem ma'had dan darul hadis. Ini yang pertama. Ini belum disepakati. Tiba-tiba keluar surat rujukan ini. Dan surat rujukan apa? Surat rujuk ya, bukan kalimat rujuk ya. Dan kalimat rujuk ini, Syekh Usama Atoya menasihatkan, tidak boleh keluar, tidak boleh terbit sebelum ada kesepakatan dari 12 pihak. Ternyata Abdul Qarnain melanggar ini. Tapi sabar satu-satu. Waduh, keren jahil situ. Anu, enggak. Sabar. Barangkali betul-betul mau rujuk. Kan intinya kan itu kan. Enggak langsung ditazir ya. Dia menyalahi sudah. Apalagi menghapus yang pertama tadi. Ya enggak? Ya enggak? Sudah dikirim, tiba-tiba keluar. Mungkin mendapat penasehat-penasehat lain. Jangan ditulis. Akhirnya enggak ditulis. Hapus-hapus saja itu. Inilah dulkornenya. Jadi biar tahu asal usulnya ini muncul tanpa ya semua ketahuan asal tidak. Ya. Seharusnya kan harus apa? Dua-duanya menyepakati. Dikirim ke asal tidak, ada poin satu tentang madrasah seperti redaksi tadi yang saya bacakan, ternyata itu dihapus karena di situ kan ada pondok, ngeri kalau sistem pondok. Dia nggak sistem pondok maksudnya ya kan? Resiko dia, ya kan? Ini latar belakang memang saya sama Toya ya yang menyuruh dia tobat. Kemudian terjadi sejumlah penambahan. Kenapa sejumlah penambahan ini? Karena dia nulis sedikit. Padahal kesalahannya banyak, tidak ditulis semuanya, iya kan? Kemudian kata dia, sedang penulisan berakhir pada 11 Jumadil Ula 1435 Hijriah bertepatan dengan 11 Maret 2014 Masehi, namun ternyata setelah penulisan selesai, salah satu pihak memasukkan poin pembahasan tentang sekolah kepada sebagian masyayikh yang sebelumnya poin masalah sekolah ini direncanakan akan diangkat setelah kedua belah pihak memasukkan keterangannya masing-masing sehingga mudah menyusun pertanyaan ke masyayikh berdasarkan masukan dari kedua pihak sekaligus. Jadi seolah-olah salah satu pihak ini memaksakan untuk memasukkan satu poin ini. Padahal Syekh Robi yang menyuruh pahamnya bukan Ustaz Uman, ayo masukkan nomor satu ini harus begini kamu. Tidak, Syekh Robi yang nyuruh. Dan disampaikan berasa sama Atoya, dan Dulkornan sudah menyepakati dan menulis itu dengan redaksi yang tadi saya sebutkan, paham? Tetapi nggak tahu tiba-tiba muncul surat rujuk dan penjelasan dia ini tanpa yang pertama tadi. Akhirnya dia membuat mukaddimah ini untuk mengelabui umat, paham? Jahat orangnya. Jahat. Dan anak tekankan di sini. Kata dia, ya. memasukkan poin pembahasan tentang sekolah kepada sebagian masyayikh yang sebelumnya. Perhatikan, poin masalah sekolah ini direncanakan akan diangkat setelah kedua belah pihak memasukkan keterangannya masing-masing, sehingga mudah menyusun pertanyaan ke masyayikh berdasarkan masukan dari kedua pihak sekaligus. Pinter dia, bahasa pinter sekali. Direncanakan kedua belah pihak nanti kumpul menyelesaikan masalah ini, kemudian dilaporkan kepada masyayikh. Itulah perlu saya jelaskan pada antum. Ini makirnya Zulkarnain, lahapnya Zulkarnain. 2005 sudah disuruh membuat apa? Ya? Suruh dirubah kurikulum tersebut. Sampai berlarut-larut tidak ada. Sampai terjadilah daurah pada tahun berapa itu, baru 2009 kalau tidak salah, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang Syekh Abdullah Bukhari ini, sudahlah kalian kumpulkan kritikan-kritikan dan antum semuanya, kumpulkan, kemudian nanti dibawa kepada kibar ulama. Ya, ini nasanya Syekh Bukhari. Paham ya? Maka ya ikhwan, ana jelaskan pada antum. Karena ingin menerapkan ini, Ustaz Lukman memanggil ikhwan Solo yang mengkritik Al-Madinah dan juga beberapa ikhwah yang tidak mau atau bertentak, tidak suka dengan program sekolah ini karena ada kemungkaran yang di situ yang sulit untuk dirubah, dengan ustadz-ustadz yang pro dengan sistem sekolah ini, yaitu yang kalau sini yang kontra yaitu Ustaz Fauzan, Ustaz Federal, Ustaz Ibn, Ustaz Ayub waktu itu hadir nggak ya, anak lupa, anak nggak hadir kan? Yang ini banyakin, Jauhari, Naim. Kemudian ada Nasrullah, ada Zulkarnain, ada Mustamin, dan berapa orang kumpul. Diajak musyawarah oleh Ustaz Utsman. Ayo ditulis, kita ingin menerapkan apa yang diminta oleh Syekh Abdullah Bukhari. Ayo tulis. Pembahasan apa? Yaitu kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada masyayikh. Nanti hasilnya apa terserah masyayikh. Intinya apa? Intinya bolehkah mendirikan sekolah yang menginduk pada lembaga tertentu yang di situ mengandung mukhalafat syariah. Ditulis mukhalafatnya apa, ditulis manfaatnya, kebaikannya apa, manfaatnya dapat ijazah nanti bisa melanjutkan ke Madinah, kan gitu manfaatnya ya. Angan-angan itu ya. Ya. Nah, ditulis. Tengah-tengah penulisan, Zulkarnain tiba-tiba mengucapkan, masalah ini sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Kalau ustaz-ustaz tidak kenal Zulkarnain, diam, sikoh. Khobar sikoh, ini sikoh nih Zulkarnain kan. Selesai sudah. Artinya boleh mendirikan itu, apa? Fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Siapa yang menyampaikan berita? As-sikoh. Siapa? Zulkarnain. Sikoh kan sama Zulkarnain sudah? Boleh. Ayo silakan, mendirikan. Ada kemungkinan? Tidak apa-apa, boleh. Sudah ada Syekh Saleh Fauzan sudah. Ayo, masyarakat lagi di situ. Bah, semakin banyak, tidak apa-apa. Ayo, dirikan sekolah. Kan bahaya seperti ini. Tapi satu teman paham. Tahu ini. Ya. Kartunya Zulkarnain itu bisa punya satu-satu ini. Alhamdulillah Ustaz, kalau sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Apa Ustaz? Ada rekamannya? Terserang, Al-Sunnah itu tidak mengandalkan pada rekaman. Khobar sikoh cukup. Tetapi kita tahu siapa Zulkarnain, kita sudah tidak percaya sama Zulkarnain. Kenapa? Sudah kita bermuamalah dengan dia bertahun-tahun. Nanti akan tahu. Ya. Sehingga tanya rekaman untuk menguatkan saja. Setelah itu, bingung dia. Aduh, waktu itu anak nyupir. Kalau diam, bubar ini. Boleh berarti. Karena khobar sikoh. Tapi kita tahu dia dikejar sama satu teman. Dikejar, Ya Ustaz, kalau enggak ada rekaman, apa yang antum sampaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang disampaikan kepada Syekh itu apa? Kelapakan dia. Nah, ini kan sudah menjurus ini. Karena fatwa itu akan muncul sesuai dengan pertanyaannya. Maka, dia kelapakan, waktu itu saya tanya, bolehkah ikut ujian persamaan? Coba. Bolehkah ikut ujian persamaan? Ya kalau ikut ujian persamaan enggak perlu mendirikan sekolahan. Ya apa enggak? Kalau mendirikan sekolahan itu kuat. Menginduk ke lembaga tertentu. Ya namanya menginduk, ya lembaga itu kontrol kan gitu ya. Karena salafi, mengontrolnya secara salafi, begitu kan? Ini salafi ya? Kan itu masalahnya. Akhirnya, wah, lapakan. Sudah disikat dengan kaidah-kaidah ini yang kaidah umum ini pertanyaannya khusus kok diangkat menjadi umum diumumkan semuanya diratakan boleh ya. Subhanallah. Tidak amanah dia. Setelah kelabakan gitu akhirnya aku afan. Ya pusing keluar dia dari majelis. Nah, temannya juga. Ya semuanya rata-rata satu-satu. Afan, saya sakit perut. Keluar lagi. Satunya ini keluar, satunya ini keluar. Akhirnya tidak dilanjutkan sampai sekarang. Ini kan bohong dia. Coba perhatikan kalimat dia ini yang direncanakan akan diangkat setelah kedua belah pihak memasukkan keterangannya masing-masing sehingga mudah menyusun pertanyaan ke masyayikh berdasarkan masukan dari dua pihak sekaligus. Kapan akan terjadi ini? Sudah dari 2005 sampai sekarang, sampai Februari datang itu enggak terjadi, Mas. Kalau mau kan, ya udah begini, ayo terus. Seenak gitu, selesai sebetulnya. Tapi karena itu tadi, nah, repot sudah. Entah memang, ini baru setengahnya atau seperempatnya dari mukadimah. Karena azan, kita azan dulu. Habis sholat isya, kita lanjutkan. Terserah antum nanti, anak cuma tinggal bacakan. Mau berhenti jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 12 juga boleh. Terserah antum. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah batal isya kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.